السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. الحمد لله segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian yang banyak yang baik yang senantiasa diberkahi padanya, dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terkirim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang berjalan di atas bimbingannya dan mengikuti sunnahnya. Amma ba'd. Fahayyakumullahu jami'an ayyuhal ikhwah al-kiram. Hayyakumullah seluruhnya para ikhwah yang mulia. Wa hadha majlisuna al-thani. Ini adalah majlis kita yang kedua. Fil hadith an ba'd fadl la ilaha illa Allah, dalam membahas tentang sebahagian keutamaan la ilaha illallah, wa ma'rifati ma'naha, dan mengenal maknanya, ma'naha al-haq asy-syar'i, yaitu makna yang hak yang telah ditetapkan dalam syariat, alladhi dalla 'alaihi al-kitab was-sunnah, yang telah ditunjukkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah, wa aqwalus sahabah, dan perkataan para sahabat, wa lughatul arab, demikian pula yang sejalan dengan bahasa Arab, wa tafasirul a'immah, dan penafsiran para imam, anna ma'naha la ma'budah haqqun illa Allah, bahwa maknanya adalah tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, ومقتضاها وجوب إفراد الله تعالى بكل أنواع العبادة. Dan konsekuensinya adalah kewajiban untuk senantiasa mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah, dalam seluruh jenis ibadah. وترك كل ما يعبد من دون الله. Dan meninggalkan segala yang disembah dari selain Allah. Min al-jinn aw al-malaika, apakah dari kalangan jin atau malaikat, aw al-anbiya wa salihi al-bashar, atau dari kalangan para nabi dan orang-orang yang saleh dari manusia, aw al-awthan wal ahjar wal ashjar, atau patung-patung, demikian pula pepohonan dan bebatuan. Fal wajib ifradullah bi jami'i anwa'il ibadah, maka yang wajib adalah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya dalam seluruh jenis ibadah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ayat surat Al-Baqarah awalnya, Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha, dialah Allah Azza wa Jal yang menjadikan untuk kalian permukaan bumi terbentang untuk kalian, was-samaa'a binaa'a, demikian pula yang menciptakan untuk kalian langit di atas kalian, wa anzala 'alaikum minas-samaa'i, وأنزل لكم من السماء ماء فأحيا به الأرض. نعم بعد وأنزل لكم من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kalian air yaitu hujan dari atas lalu kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Fa hadha awwalu nida'in fil Qur'an. Maka ini adalah merupakan panggilan yang pertama di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa huwa awwalu amrin fil Qur'an. Dan ini adalah merupakan perintah yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa huwa awwalu nahyin fil Qur'an. Dan ini juga merupakan larangan pertama di dalam Al-Qur'an. Awwalu nida'in nadallahu bihi jami'an nas. Panggilan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia. Amiran lahum an ya'buduhu wahdahu la syarika lah. Memerintahkan kepada mereka agar mereka menyembah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Wa nahiyan lahum an ya'budu ghairahu. Dan melarang mereka untuk menyembah kepada selainnya. Nahiyan lahum an yaj'alu lahu andada. Dan melarang mereka untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa mudzakkiran lahum biwahdaniyyatihi fi rububiyyatihi. Dan mengingatkan kepada mereka tentang tauhid rububiyah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Wa anna alladhi yakhluqu wa yarzuq huwa Allah. Dan bahwasanya yang menciptakan dan yang memberi rezeki hanyalah Allah azza wa jalla. فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. Maka dialah yang berhak untuk disembah tiada sekutu baginya. ولهذا في كثير من الآيات. Oleh karena itu dalam sekian banyak ayat-ayat. يحاجج الله المشركين بتوحيد الربوبية الذي أقر به. يحاجج الله. Maka Allah Subhanahu wa taala yuqimullahu al-hujjata 'ala al-musyrikin. Maka Allah Azza wa Jal menegakkan hujjah kepada kaum musyrikin dengan menyebutkan tauhid rububiyah kepada mereka. Idh innahum yuqirruna bih. Disebabkan karena mereka meyakini tentang rububiyatullah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman, dan apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawabnya, Allah. Wa akhbara Allah azza wa jalla an halihim fi syada'id. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kondisi mereka kaum musyrikin ketika mereka menghadapi berbagai macam kesulitan. فَقَالَ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka bahwa mereka berdoa kepada Allah mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. وَالدِّينُ هُنَا عِنْدَ الْمُفَسِّرِينَ بِاتِّفَاقِهِمْ هُوَ الدُّعَاءِ. Dan yang dimaksud agama di dalam ayat ini berdasarkan kesepakatan seluruh para ulama tafsir yang dimaksud adalah berdoa. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Lalu kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka kembali ke daratan, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. فَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. Maka ayat-ayat yang terdapat di dalam suratul Baqarah ini, يُذَكِّرُ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ بِآيَاتِهِ وَنِعَمِهِ عَلَيْهِمْ. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh manusia akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa annahu al-khaliq lima fawqahum wa ma tahtahum. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang ada di atas mereka, demikian pula yang ada di bawah mereka. Wa annahu ar-raziq lil-khalq kullihim. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepada mereka seluruhnya. Wa annahu yuhyi al-ardha bil matari ba'da mautiha. Dan bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan permukaan bumi setelah matinya dengan cara diturunkannya air hujan. Fatakhdharu wa tumbitu min kulli zawjin bahijin. sehingga kemudian tumbuhlah berbagai macam jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan dari berbagai macam jenisnya. Wa annahu al-qadir ala ihya'il mauta subhanahu, dan bahwasanya Allah Azza wa Jal yang maha kuasa untuk menghidupkan yang mati. Kama qala ta'ala kadzalika yuhyi Allahu al-mauta, sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman, dan demikian itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan yang mati. Fakama yuhyi al-ardh ba'da mautiha yuhyi al-mauta yawm al-qiyamah, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan permukaan tanah tersebut setelah matinya, maka demikian pula Allah Azza wa Jal menghidupkan orang-orang mati pada hari kiamat nanti. Kama qala ta'ala wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman dan dia memberikan perumpamaan kepada kita dalam keadaan makhluknya telah melupakan, dia melupakan makhluknya. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim, lalu kemudian dia bertanya, siapakah yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur berantakan? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah, maka katakan kepadanya bahwa yang menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya di awal kali. Wa huwa bi kulli khalqin 'alim, dan bahwasanya dia maha mengetahui terhadap seluruh penciptaannya. Alladhi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdhari nara, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan untuk kalian dari pohon yang berwarna hijau menjadi api. Fa idza antum minhu tuqidun, lalu kemudian kalian darinya kalian menyalakannya. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahun bala wa huwa al-khallaqul alim, bukankah yang awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin, biqadirin, bukankah yang telah menciptakan langit-langit demikian bumi itu maha kuasa untuk menciptakan yang semisal mereka? Bahkan jawabannya iya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menciptakan dan yang maha agung. Innama amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, sesungguhnya yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki sesuatu, maka Allah mengatakan terjadilah, kun, maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya lah segala kerajaan, segala sesuatu, dan kepadanya lah kalian seluruhnya akan dikembalikan. Wa fi hadhihi al-ayat min akhir surah Yasin, dan di dalam ayat-ayat yang terdapat di akhir surah Yasin ini, يذكر الله عز وجل قدرته على إحياء الموتى من ثمانية أوجه. الله سبحانه وتعالى menyebutkan kemahakuasaannya dalam menghidupkan orang-orang mati dari delapan sisi. فلما ذكر عباده بنعمه, ketika Allah عز وجل mengingatkan hamba-hambanya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. وتفرده بالخلق والرزق والتدبير, dan bahwasanya dialah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rezeki dan yang mengatur. Wa qudratihi ala ihya'il mauta wa i'adatihim, dan kemahakuasaannya untuk menghidupkan orang-orang mati dan mengembalikan mereka. Kama qala ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana di awal kali kami menciptakan mereka, maka kami akan mengembalikan lagi. Itu adalah merupakan janji yang datang dari kami, dan kami pasti akan melakukannya. Fi dhimni hadha kullihi amara bi'ibadatihi wahdah fa'buduh, maka dalam kandungan ini semua Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah, maka hendaknya kalian beribadah. U'budu rabbakum, maka hendaknya kalian beribadah kepada Rabb kalian. ثم نهاهم عن أن يجعلوا له أندادا, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla melarang mereka untuk membuat tandingan-tandingan bagi Allah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, وقد سئل أي الذنب أعظم يا رسول الله, dan beliau ditanya, dosa apakah yang paling besar wahai Rasulullah. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menjadikan bagi Allah tandingan dalam keadaan Dia menciptakan kamu. Fa hadza a'zamu dzunub. Ini adalah merupakan dosa yang paling besar. Wa akbaru sayyi'at. Dan kesalahan yang terbesar. Wa a'zamu dzulmi wal munkarat. Dan kezaliman serta kemungkaran yang paling besar. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ketika engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan baginya dalam keadaan Dialah yang menciptakan kamu. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Mas'ud. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud. Qala ya Rasul Rasulullah, qila ya Rasulullah ayyu dzambi a'zam? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau menjadikan bagi Allah tandingan dalam keadaan Dia yang menciptakanmu. Qila thumma ay? Lalu kemudian beliau ditanya, kemudian dosa apa lagi? Qala an taqtula waladaka khasyyata an yat'ama ma'ak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau membunuh anakmu disebabkan karena dia khawatir dia makan bersamamu. Qila thumma ayyun? Lalu kemudian beliau ditanya lagi, dosa apa lagi yang paling besar? Qala an tuzaniya halilata jarik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah dari selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Di mana mereka mencintainya seperti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadallat hadhihi al-ayah wa nahwaha min al-ayat. Maka ayat ini dan yang semisalnya menunjukkan annahum lam yattakhidhuhum andadan lillah fil khalqi wal razq wal ihya wal imata, bahwasanya mereka tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, dalam hal pemberi rezeki, dan dalam hal menghidupkan dan mematikan. Wa innama ittakhadhuhum andadan fil mahabbati wal ibadah, namun mereka menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah dalam perkara kecintaan dan dalam perkara ibadah. Kama qala Allah fi hadhihi al-ayah, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman di dalam ayat ini, andadan yuhibbunahum ka hubbillah, yaitu tandingan-tandingan yang mana mereka mencintainya seperti kecintaan mereka kepada Allah. Wa hadha ma'na qawli ahli an-nar, dan ini adalah merupakan makna dari perkataan penghuni neraka. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin, mereka mengatakan, demi Allah sesungguhnya kami dahulu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami telah mensejajarkan kalian dengan Rabbul Alamin. Wa ma adallana illa al mujrimun, dan tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang mujrim. Fahum lam yusawwuhum bi rabbil alamin fil khalq, maka mereka tidak mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan penciptaan. Wala fil rizqi wal ihya wal imata, dan bukan pula dalam perkara memberi rezeki atau menghidupkan dan mematikan. Wa innama kanat hadhihi taswiya fil ibadah, akan tetapi sejajaran tersebut atau penyamaan itu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Walihada kana ta'rifu syirk bi'ibaratain, oleh karena itu definisi syirik itu dengan dua ungkapan. Al-ibara al-ula asyirku da'watu ghairillahi ma'ah, ungkapan yang pertama yang dimaksud dengan kesyirikan adalah menyeru kepada selain Allah. Ishram ma'am ma'am ma'am ma'am ma'am ma'am ma'am ma'am ma'am معنا إلى العشاء. طيب بعد هذا العبارة الثانية قول أهل العلم في تعريف الشرك Ungkapan yang kedua, perkataan para ulama ketika mendefinisikan syirik. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah yang itu merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Fahuwa kama yad'u Allah yad'u nabiyyan aw waliyyan aw sayyidan aw salihan. Maka dia sebagaimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga berdoa kepada nabi, atau dia berdoa kepada orang saleh, atau dia berdoa kepada wali. Waqad qala ta'ala ud'uuni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Niscaya mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Wa qad rawa at-Tirmidzi wa ghayru bi isnadin sahihin 'an An-Nu'man ibn Bashir. Dan telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya dengan sanad yang sahih dari An-Nu'man ibn Bashir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwa al-ibadah." Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itulah ibadah. Thumma qara'a hadhihi al-ayah. Lalu kemudian beliau membaca ayat ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berfirman Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, mereka akan memasuki jahannam dalam keadaan hina. Wa hakadha yusawwi ghairallahi billahi fi dhabh. Demikian pula orang yang mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam hal menyembelih. Qala Allah taala fi 'ibadatina lahu bidh-dhabhi taqarruban ilayhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan tentang ibadah yang kita lakukan kepada Allah dalam hal menyembelih sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah kamu semata-mata untuk Rabbmu dan menyembelihlah semata-mata hanya untuknya. Fa amara bi an yakuna adh-dhabhu lillah kama anna as-salata lillah. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar penyembelihan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salat juga dilakukan semata-mata hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي النسك الذبح نعم. Katakanlah sesungguhnya salatku dan sembelihanku. لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. لله رب العالمين. لله رب العالمين. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. لا شريك له. Tiada sekutu baginya. وبذلك أمرت. Dan yang demikian itulah aku diperintahkan. وأنا أول المسلمين. Dan aku yang pertama kali yang berserah diri hanya kepadanya. فمن ذبح لغير الله. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. ذبح للجن. Dia menyembelih untuk jin. ذبح للولي والضريح والقبر. Dan dia menyembelih untuk wali atau untuk kuburan. أو لغير ذلك. Atau untuk yang lainnya. Taqarruban ila dhalika al-madhbuh lah, sebagai bentuk pendekatan kepada yang disembelih untuknya. Wa ta'dhiman lah, dan bentuk pengagungan terhadapnya. Faqad sawwa ghayra Allah billahi fi ibadati adh-dhabh fa hadha syirkun akbar. Maka sungguh dia telah mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Azza wa Jalla dalam penyembelihan, dan ini merupakan syirik akbar. وهكذا المثال الثالث النذر. Demikian pula permisalan yang ketiga yaitu bernazar. وقبل هذا في الذبح قوله صلى الله عليه وسلم. Dan sebelum itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyembelihan, كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. لعن الله من ذبح لغير الله. الله عز وجل ملعنت orang yang menyembelih untuk selain Allah. وتقدم معكم في شرح السنة للإمام البربهاري. Dan telah berlalu pula bagi kalian dalam pembahasan syarh sunnah karya Imam Al-Barbahari atau ma'a ikhwanikum bi syarh Syekh Ruzaiq, atau bersama dengan ikhwan kalian dengan syarah dari Syekh Ruzaiq. Wa qad dzakara al-Imam Al-Barbahari ma ba'd ma yakhruj bihi al-insanu min al-Islam, dan di mana al-Imam Al-Barbahari menyebutkan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. فذكر منها أن يذبح لغير الله. Maka beliau menyebutkan di antaranya adalah ketika seseorang menyembelih untuk selain Allah. أما عبادة النذر وهي المثال الثالث. Adapun ibadah bernazar, dan ini permisalan yang ketiga. فقد قال الله تعالى مادحا المؤمنين. Dan Allah Subhanahu wa Taala berfirman memberi pujian kepada kaum mukminin. يوفون بالنذر, bahwa mereka adalah hamba-hamba yang senantiasa menunaikan dan menjalankan nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira, dan mereka khawatir akan datangnya satu hari yang keburukannya menyebar. Wa qala ta'ala, dan Allah azza wa jalla juga berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa inna Allaha ya'lamu, dan apapun yang kalian infakkan dari satu nafkah atau apa yang kalian tetapkan dari satu nazar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala mengetahuinya. Wa nahwiha min al-ayat wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang semisalnya dari ayat-ayat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kama fi sahihaini min hadits Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaknya dia menaatinya, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka jangan sekali-kali dia bermaksiat kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadhra fi ma'siyatillah, tidak ada nazar dalam bermaksiat kepada Allah, wala fi ma la yamliku ibnu adam, dan tidak ada nazar bagi sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam tersebut. Al-ibadah, faman sawwa ghairallahi billah bin-nadhr faqad asyrak, maka barang siapa yang mensejajarkan Allah Subhanahu wa Taala dengan selain Allah dalam perkara nazar, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Asy-syirk al-akbar wal-iyadhu billah, yaitu syirik akbar wal-iyadhu billah. Ar-rabi' al-isti'adzah, yang keempat memohon atau meminta perlindungan. Qala Allah Taala, qul a'udzu bi rabbil falaq, Allah Azza wa Jal berfirman, qul a'udhu bi rabbil falaq, katakanlah aku berlindung diri kepada Rabbul Falaq. Wa qala ta'ala, qul a'udhu bi rabbin nas, dan Allah Azza wa Jal juga berfirman, katakanlah aku berlindung diri kepada Rabbnya manusia. Wa hadha amrun bil isti'adha billah, dan ini merupakan perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah. Fadallana ala anna al-isti'adzata billahi ibadah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa memohon perlindungan kepada Allah merupakan bentuk ibadah. Wa man sarafa al-ibadah li ghairillahi faqad asyraka, maka barang siapa yang memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Azza wa Jal. Faman ista'adha bi ghairillahi فيما لا يقدر عليه الا الله فقد اشرك بالله, maka barang siapa yang memohon perlindungan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah azza wa jalla. وهذه ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنه, maka ini doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sunnah. كلها يستعيذ بها النبي صلى الله عليه وسلم بربه, yang seluruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Rabb-Nya. Mithil qawlihi alaihi wassalam, seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, wal bukhli wal haram, dan dari sifat kikir dan dari kepikunan, wal qaswati wal ghaflah, wal qaswati wal ghaflah, dan aku berlindung diri kepadamu dari sifat yang keras, demikian pula kelalaian, wal dhillati wal maskana, demikian pula dari kehinaan dan kemiskinan. Allahumma inni a'udhu bika minal faqr, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kemiskinan, wal kufri, dari kekufuran, wal syirki wal nifaq, dan dari kesyirikan dan kemunafikan. Allahumma inni faqr wal kufri wal syirki wal nifaq. Allahumma inni a'udhu bika minas samami, minas samam, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari ketulian, wal bakam, dari kebutaan, wal junun, dari kebisuan dan dari kegilaan, والبرص والجذام وسيء الأسقام, dan dari al-baras, penyakit sopak, penyakit kulit, dan dari penyakit lepra, وسيء الأسقام, dan penyakit-penyakit yang jelek. هذا حديث واحد, ini adalah terdapat dalam satu hadis. وفي وسطه نسيت اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء. Dan di tadi yang di pertengahan beliau lupa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri dari penyakit sum'ah dan dari penyakit riya. Wa 'allamana an nad'u fi akhir salatina ba'da at-tashahhud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa di akhir salat kita setelah mengucapkan tasyahud. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari siksaan jahannam, min 'adzabil qabr, dan dari siksaan kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan dari fitnah al masiihud dajjal, وغيرها من الأحاديث في الاستعاذة النبوية كثير جدا. Dan yang lainnya dari hadith-hadith yang di mana seseorang berlindung diri kepada Allah yang sangat banyak sekali. الإمام النسائي في سننه, الإمام النسائي di dalam sunannya, جعل بابا سماه كتابا سماه كتاب الاستعاذة. Beliau menyebutkan ada pembahasan khusus yang beliau sebutkan dalam sunannya yang beliau sebutkan dengan nama atau dengan judul Kitab Al-Isti'adah. Fajuz'un kabir min ad'iyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam isti'adhatun bi Rabbih ta'ala. Maka bahagian yang besar dari doa-doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk perlindungan diri beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min umurin kathiratin, dari sekian banyak perkara, mudhirratin fi badani fil badan, yang mendatangkan kemudaratan pada jasad seseorang, au fid din, atau memudaratkan agamanya, fid dunya au fil akhirah, memudaratkan dunia ataukah akhirat. Wa mimma yunasib an nudhakkir bihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan hal yang pantas untuk kita mengingatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa', ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan dari kalbu yang tidak merasakan kekhusyuan, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, wa min du'a'in la yusma', dan dari doa yang tidak didengarkan. Allahumma inni a'udhu bika min hadhihi al-arba', ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu dari empat perkara ini. Wa kathiratun hiya al-ad'iyah al-'azimah an-nabawiyyah, dan banyak sekali dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman ista'adha bighairi Allah, maka barang siapa yang meminta perlindungan kepada selain Allah, fima la yaqdiru ala daf'ihi aw raf'ihi illa Allah, terhadap sesuatu yang tidak ada mampu, daf'ihi aw raf'i rakaz alayh, terhadap dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu untuk menolaknya atau mengangkatnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, faqad sawwa ghayra Allah billah, maka maka sungguh dia telah mensejajarkan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah sehingga dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Waqad qala ta'ala an ahli al-jahiliyah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum jahiliyah, wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udzuuna bi rijalin min al-jinni fazaduuhum rahaqa, dan bahwa sesungguhnya ada beberapa lelaki dari manusia, mereka meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kaum jin sehingga semakin menambah rasa takut pada diri mereka. Wadhalika anna ahlal jahiliyah kanu idza nazalu alwadi, yang demikian itu bahwa kaum jahiliyah dahulu apabila mereka singgah di satu lembah, yaqulu qailuhum, maka mereka pun mengatakan, a'udzu bi'azimiha hadzal wadi ay min aljin min syarri atba'ih, maka dia mengatakan aku berlindung diri kepada pemimpin penguasa lembah ini, maksudnya dari kalangan jin, dari kejahatan para pengikutnya. Faya'lam aljin annahum yakhshawnahum fayazidunahum rahaqa, maka jin pun mengetahui bahwa mereka ini manusia takut kepada mereka, kaum jin, sehingga semakin menambah rasa takut kepada mereka. Waqad 'awwadallahu ahla al-islam tauhida, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengganti bentuk perlindungan tersebut dengan tauhid. Kama rawahu Muslim min hadits Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha, idza nazala ahadukum manzilan faqal, apabila salah seorang kalian singgah di sebuah tempat lalu dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Lam yusibhu syai'a lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min makanihi dhalik, maka tidak ada satu pun yang akan memudaratkannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Wa anwa'ul ibadah kathira, dan jenis-jenis ibadah itu banyak sekali. Fa hadhihi at-taswiyatu wan-niddiyatu syirkun akbar, maka bentuk at-taswiyah mensejajarkan selain Allah dengan Allah, demikian pula menjadikan tandingan-tandingan merupakan bentuk syirik yang besar. Fi mahabbati at-tadhallul wal ibadah, dalam perkara mahabbah kecintaan dan dalam hal menghinakan diri, demikian pula memohon perlindungan. Wad-du'a, dalam perkara berdoa. Wadh-dhabh, menyembelih. Wan-nadhr, bernadhar. Wal-istighadzah, wal-isti'adzah, dan memohon perlindungan. يعني هذا هذه التي ذكرناها, ini adalah jenis-jenis ibadah yang telah kita sebutkan tadi. وقد تكون النديه شركا اصغر ونديه صغرى, dan terkadang bentuk tandingan tersebut termasuk bentuk syirik asghar dan terkadang pula syirik akbar. كيف syirkan النديه syirkan asghar, ايوه وأن التسوية تكون شركا أكبر كما تقدم, والندية تكون شركا كما أصغر كما تقدم, أيوة, ويكون منهما أيضا أصغر شركا أصغر. نعم, جزاك الله خير. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada seseorang ketika dia mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan yang engkau kehendaki. Fahadihi taswiyatun fil lafz, lam tadhkur ijabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'ati al-ijabah ala wahda wahda. Fahadihi taswiyatun fil lafz, maka ini bentuk mensejajarkan dalam hal lafz. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi nidda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, apakah engkau menjadikan aku bagi Allah itu tandingan? Qul ma syaa Allahu wahdah, katakanlah semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits al-akhir, dan di dalam hadis yang lain, Qala dhalikum al-yahudi fi ar-ru'ya, berkata seorang Yahudi dalam mimpi, dalam perkara mimpi, innakum tusyrikuna wa tunaddidun, sesungguhnya kalian telah fi ar-ru'ya, hadis Qutailah fi ar-ru'ya al-manami, sesungguhnya kalian telah menyekutukan dan telah menjadikan sebagai tandingan. Taquluna wal Ka'bah, ketika kalian mengatakan demi Ka'bah. Wa taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad, dan kalian juga mengatakan ma syaa Allah wa syaa Muhammad, berdasarkan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Wa hadha hadits Qutailah imra'a min Juhayna, dan ini adalah hadis yang datang dari Qutailah, seorang wanita yang berasal dari kabilah Juhayna. Anna rajulan min al-yahud ata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala la ya Muhammad, bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan wahai Muhammad, innakum tusyrikuna wa tunaddidun, sesungguhnya kalian telah menyekutukan dan kalian telah menjadikan tandingan-tandingan. Taquluna wal Ka'bah, kalian mengatakan demi Ka'bah. Wa taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad, dan kalian juga mengatakan berdasarkan kehendak Allah dan apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Fa nahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadaini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari kedua lafaz ini. Fa qala la taqulu wal Ka'bah walakin qulu wa rabbil Ka'bah, maka beliau mengatakan jangan kalian mengatakan demi Ka'bah, namun hendaknya kalian mengucapkan demi Rabbnya Ka'bah. Wa la taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa Muhammad, dan jangan kalian mengatakan berdasarkan kehendak Allah dan kehendak Muhammad, namun ucapkanlah berdasarkan kehendak Allah kemudian kehendak Muhammad. فأمرهم أن يجعلوا بينهما ثم, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjadikan di antara keduanya kata thumma, yang artinya kemudian. والحديث أخرجه أحمد وغيره إسناده صحيح, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. في قصة al-a'ma wal-abras wal-aqra', tentang kisah seorang yang buta, seorang yang berpenyakit sopak, dan seorang yang botak. Apa penyakit apa kalau rambutnya enggak tumbuh itu? Botak. Laisa mithla hadhi, bukan kayak gini, kata beliau. Lakin la yanbutu lahu sya'run fi ra'sihi kulli, la yanbut, jadi tidak tumbuh rambut di seluruh bahagian kepalanya. Apa namanya itu? Amma hadhihi fa bagus jamil. Bukan, ada yang licin itu. Apa? فكان الملك الذي أرسله الله لاختبارهم, maka seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji mereka, يقول لكل واحد منهم, itu mendatangi dan mengatakan kepada setiap dari mereka, فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك, maka tidak ada suatu yang menyampaikan kebutuhanku pada hari ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian denganmu. Idzan famin an-niddiyyah fi qawlihi fala taj'alu lillahi andada, maka jika demikian, kata yang menunjukkan tandingan adalah ketika engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan, ma hiya min qabil asy-syirk al-asghar, yang itu termasuk dalam bentuk syirik asghar, kal halif bighairillah, seperti bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Al halif bil ka'bati, bersumpah dengan Ka'bah. Atau bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bersumpah demi Nabi. Atau bil walidain, atau bersumpah demi orang tua. Atau bi ra'si man tu'azzimuh, atau bersumpah dengan demi pemimpin yang engkau agungkan. Atau bil wali wasyaikh, atau bersumpah demi wali atau demi syaikh. Atau bil 'aysh wal milh bit ta'am wal ma'isha allati bainaka wa bain akhik, atau bersumpah demi makanan, demi ke ma'isha dan yang semisalnya. Atau bi ghairi dhalik, atau yang lainnya. Wa minha al halif bil amanah, dan termasuk di antaranya bersumpah demi amanah. Wa qad rawa Abu Dawud wa ghairu bi sanadin sahih, telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Min hadits Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu, dari hadits Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bil amanati falaysa minna, barang siapa yang bersumpah demi amanah maka dia bukan bagian dari kami. الثاني, yang kedua, التسوية في اللفظ بدون كلمة ثم, mensejajarkan dalam hal lafaz tanpa ada kata thumma atau kemudian. فلا تقل ما شاء الله وشاء فلان, maka jangan engkau mengatakan berdasarkan kehendak Allah dan kehendak si fulan. أو هذا بفضل الله وفلان, atau engkau mengatakan ini karena keutamaan dari Allah dan si fulan. Au laula Allah wa fulan ma hasala kada, atau engkau mengatakan kalau bukan karena Allah dan si fulan maka tidak akan terjadi demikian dan demikian. Falaka halatan, maka di sini ada dua keadaan. Imma an taqtasir fa taqul laula Allah ma hasal kada, apakah engkau cukup mengatakan kalau bukan karena Allah maka tidak akan terjadi yang demikian. Fa innahu subhanahu alladhi sakhkhara al-asbab wal musabbabat, karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menundukkan dan mewujudkan adanya sebab akibat itu. Al-hal ath-thaniyah an tadhkura man ja'alahu Allah sababa, dan keadaan yang kedua adalah yang engkau Subhanahu wa taala, engkau menyebutkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai sebab. Walakin ta'ti bi kalimat thumma, akan tetapi engkau menyebutkannya dengan perkataan thumma, kemudian. Fala tusawwi baina ismillahi wa ghairihi fil lafz, maka jangan engkau mensejajarkan antara nama Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya dalam hal melafazkan. وقد جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا, dan telah datang dalam penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan ayat ini, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada, dan jangan kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Ja'ala minha rahimahullahu taala, maka wa radhiya anhu, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan di antara bentuk tandingan itu, qaulur rajul laula kalbatu hadza la atana al-lusus, perkataan seseorang kalaulah bukan karena anjingnya orang ini maka niscaya pencuri sudah datang ke tempat kami. Walaula al-batt fi ad-dar la atana al-lusus, kalau bukan karena ada bebek di rumah ini maka niscaya pencuri telah masuk ke tempat kami. ولولا الملاح يعني في السفينه لغرقت السفينه ولولا الملاح, kalau bukan karena nelayan yang ada di kapal maka niscaya kapal itu sudah tenggelam. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت, dan ucapan seseorang kepada sahabatnya berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu. فذكر ابن عباس رضي الله عنه جمله, maka ابن عباس رضي الله تعالى عنه menyebutkan beberapa, mimma yajri ala alsinati kathirin minan nas, dari sesuatu yang biasa diucapkan oleh lisan-lisan manusia. Wa huwa min asyirkil asghar, dan itu termasuk dalam bentuk syirik kecil. Wa min at-taswiyati wan niddiyati as-sughra, dan termasuk dalam bentuk mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya yang sifatnya an-niddiyah, tandingan yang sifatnya syirik kecil. Idzan hadza tadzkir bima taqaddama amsi. Maka ini bentuk mengingatkan dari apa yang telah kita sebutkan kemarin. Wa anna al-ma'na al-haq li kalimat la ilaha illallah, dan bahwasanya makna yang hak terhadap kalimat la ilaha illallah, alla ma'budu haqqun illallah, bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Fa'alaina an nuraqib niyyatina, maka wajib bagi kita untuk senantiasa mengoreksi niat-niat kita. Wa nuhasib anfusana fi alfadhina, dan melakukan introspeksi terhadap diri-diri kita dalam lafaz-lafaz yang kita ucapkan. Wa kadzalika af'alina, demikian pula dalam perbuatan-perbuatan kita. La yakunu minna syai'un min hadhihi an-niddiyyah lillah, jangan ada sama sekali dalam diri-diri kita dalam bentuk tandingan-tandingan dari selain Allah ini. La niddiyyah sughra wa la niddiyyah kubra, baik yang bentuknya kecil maupun yang bentuknya besar. Fa inna asy-syirka al-asghar, karena sesungguhnya syirik kecil itu, syirik asghar itu, akbaru min jami'il kaba'ir biittifaq as-sahabah, itu lebih besar daripada seluruh dosa-dosa besar berdasarkan kesepakatan para sahabat. Wa mimma yadullu ala dhalik, dan di antara yang menunjukkan tentang hal itu, ma sahha 'an ibni mas'udin qawluhu min qawlihi radhiyallahu anhu, apa yang telah sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban, bahwa saya bersumpah dengan nama Allah dusta, ahabbu aw ahabbu ilayya min an ahlifa bighairillahi sadiqa, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku jujur. Ma tafsir hadha al-athar al-'azim, apa penafsiran dari athar yang agung ini? Al-jawab, jawabannya, anna al-halifa billahi tauhidun, bahwa bersumpah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk tauhid. Wal-kadzib kabiratun, sementara dusta termasuk dosa besar. Al-halifu bighairillahi syirkun, bersumpah kepada selain Allah adalah bentuk kesyirikan. Was-sidqu hasanatun, sedangkan kejujuran adalah merupakan kebaikan. Fat-tauhidu ma'al kabirah khairun min asy-syirki ma'al hasanah, maka tauhid bersama dengan dosa besar itu lebih baik daripada kesyirikan bersama dengan amalan yang saleh. Fadalla ala anna asy-syirka al-asghar akbar min al-kabira, maka itu menunjukkan bahwa syirik asghar itu lebih besar akibatnya daripada dosa besar. Wa lam yusamma asghar tahwinan min sya'ni, dan tidaklah ketika dinamakan itu asghar kecil untuk merendahkan kedudukan daripada perbuatan dosa tersebut. Afwan, wa innama ittiba'an lis-sunnah awalan, namun disebutkannya asghar kecil untuk mengikuti sunnah ini pertama. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati asy-syirkul asghar, adalah perkara yang paling aku khawatirkan menimpa umatku asy-syirkul asghar, syirik kecil. Qalu ma huwa ya Rasulullah, mereka menjawab, apa itu wahai Rasulullah? Qala ar-riya', maka beliau menjawab riya. Wa thaniyan tafriqan bainahu wa bain asy-syirkil akbar fil ahkam, kemudian yang kedua penyebutan asghar untuk membedakan antara syirik kecil dengan syirik akbar dalam penerapan hukum-hukum. Fa inna asy-syirkal akbar wal 'iyadhu billah yubihu ad-dama wal mal kama taqaddam, sebab syirik akbar itu wal 'iyadhu billah menyebabkan seseorang dihalalkan darahnya, demikian pula hartanya sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Amma asy-syirkul asghar fala, adapun syirik asghar tidak demikian. Li'anna asy-syirkal akbar sahibuhu kafirun wal 'iyadhu billah, sebab syirik akbar itu pelakunya menyebabkan dia kafir wal 'iyadhu billah. Wa amma al-asghar fa sahibuhu muslimun 'asin bi irtikabi hadha adh-dhanb al-'azim, adapun syirik asghar maka pelakunya dia adalah seorang muslim namun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan dosa yang besar ini. Al-farqu ats-tsani, Perbedaan yang kedua, anna syirkal akbar sahibuhu khalidun mukhalladun fin nar, bahwa syirik akbar pelakunya dikekalkan di dalam neraka. Amma syirkul asghar fahuwa tahta al-masyi'ah wa in 'adzaba Allahu sahibahu fama'alahu ila al-jannah. Adapun syirik asghar, maka dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia disiksa oleh Allah, maka suatu saat dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Wa yutammimu hadza anna asy-syirkal akbar la yaghfiruhu Allah. Dan yang menyempurnakan hal ini bahwa syirik akbar adalah dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa amma asy-syirkul asghar, adapun syirik asghar, fa'ala qawlain 'inda ahli al-'ilm, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Al-qawl al-awwal annahu tahta al-masyi'ah mithl al-kaba'ir. Pendapat yang pertama bahwa syirik asghar itu dibawa kehendak Allah, sama hukumnya seperti dosa-dosa besar. In syaa Allahu ghafara lahu wa in syaa 'adzabahu thumma adkhalahu al-jannah. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah mengampuninya, dan jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka Allah menyiksanya lalu kemudian memasukkannya ke dalam surga. Al-qawlu tsani, dan pendapat yang kedua, anna asy-syirka al-asghar la yaghfiruhu Allah, bahwa syirik asghar adalah dosa yang juga tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ma ma'na la yaghfiruhu Allah? Apa makna bahwa Allah tidak mengampuninya? Ai annahu la budda an yudha' fil muwazanah fi sayyi'atihi. Yaitu dosa yang dia harus diletakkan dalam timbangan kesalahan dan perbuatan dosa-dosanya. Walaysa ma'na annahu la budda an yu'adzab, dan bukan maknanya bahwa dia harus disiksa. Au annahu yakunu wal 'iyadzu billahi kafiran bih, atau yang dimaksud tidak diampuni oleh Allah maksudnya dia menjadi kafir dengannya. Innamal ma'na annallaha la yaghfiruhu ibtida'an, namun maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya di awal kali. Bal takunu fi adh-dhunub allati tuwad' fi mizan sayyi'atihi, akan tetapi syirik asghar tersebut akan diletakkan dalam timbangan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Fa in kana lahu hasanat 'azima 'azima, apabila dia memiliki amalan-amalan saleh yang besar, thaqula fihi kaffatul hasanat fa dakhala al-jannah, yang menyebabkan beratnya timbangan kebaikannya, maka dia masuk ke dalam surga. Wa illa fa innaha tathqulu kaffatu sayyi'atihi fa yadkhul an-nar. Sebab, dan apabila tidak demikian, yang menyebabkan timbangan kejahatannya itu lebih berat, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Li anna sayyi'ata asy-syirkil asghar, sebab kesalahan atau dosa dari syirik kecil, azimatun jadda falaysa fawqaha illa asy-syirkul akbar, adalah merupakan perkara yang sangat besar sekali, tidak ada lagi yang di atasnya kecuali syirik akbar. Wastadalla al-qawlan biqoulihi ta'ala inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, dan kedua pendapat ini mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Fal-qawlu al-awwal qalu la yaghfiru an yushraka bihi asy-syirk al-akbar wa amma al-asghar fa dakhil fi qawli wa yaghfir ma duna dhalik. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yang dimaksud adalah syirik akbar. Adapun syirik asghar, maka dia termasuk di antara dosa-dosa yang lain yang berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani yaqulun, dan penafsiran yang kedua mereka mengatakan, huwa dakhilun fi umum asy-syirk fi qawli an yushraka bih, bahwa syirik asghar itu masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Walakin intabih thumma intabih thumma intabih, akan tetapi perhatikan, kemudian perhatikan dan perhatikan. Al-qawlan muttafiqan ala ma yali, bahwa kedua pendapat ini mereka sepakat dalam perkara-perkara berikut ini. Awalan anna asy-syirka al-akbar la yaghfiruhu Allahu mutlaqan, pertama bahwa syirik akbar adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya secara mutlak. wa anna sahibahu khalidun mukhalladun fin nari abada, dan bahwasanya pelakunya adalah orang yang dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Al-amru tsani, perkara yang kedua, annahum muttafiquna ala anna sahib asy-syirk al-asghar la yukhalladu fin nar, bahwasanya mereka sepakat bahwa pelaku dosa syirik asghar itu tidak dikekalkan di dalam neraka. Wa inna ma yu'adzibuhu Allahu biqadri dhanbihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiksanya sesuai kadar dosanya. Thumma ma'aluhu al-jannah, kemudian suatu saat dia akan dikembalikan ke surga. Wa inna ma ikhtalafu hal yaghfiruhu Allahu ibtida'an kal kaba'ir liman yasha', namun mereka hanya berselisih apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya di awal kali sama seperti dosa besar, am la budda min wad'ihi fil muwazanah, ataukah dosa kecil tersebut ataukah syirik kecil tersebut harus diletakkan dalam timbangan keburukannya. Fa'alaina al-hadharu min asy-syirk kabirihi wa saghirihi, maka wajib bagi kita berhati-hati dari perbuatan syirik, baik syirik akbar demikian pula syirik asghar. Kam baqi lil maghrib, berapa maghrib, jam berapa maghrib, insyaallah kok enggak tahu. بقي ساعة. بقي ساعة. نأخذ عشر دقائق ثم نترك للإخوة مجال للوضوء. أيوة. الصلاة. لساعة خمسة. طيب. فهذا شيء من الشرح للمعنى الحق لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. Maka ini beberapa yang berkaitan di dalam syariat tentang makna yang sesuai dengan syariat dari makna kalimat la ilaha illallah. وَذَكَرْنَا مَعْنَيَيْنِ, dan kita telah menyebutkan dua makna, مِمَّنْ حَرَفَ فِيهِ النَّاسِ فِي تَفْسِيرِهَا, dari orang-orang yang menyimpang dalam menafsirkan makna kalimat la ilaha illallah tersebut, مَعَ بَيَانْ شَيْءٍ مِنْ فَسَادِهِمْ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ, dengan menjelaskan sedikit dari kerusakan baik dari sisi ilmu demikian pula dari sisi amalannya, ai fi aqidatihim wa amalihim wa da'watihim, yaitu dalam perkara aqidah mereka, dalam hal amalan mereka, dan dalam hal dakwah mereka, wa bayan shiddat dararihim 'ala al-muslimin, dan penjelasan tentang besarnya bahaya dan kemudaratan mereka kepada kaum muslimin, imma fi dinihim, baik yang berkaitan dengan agama mereka, agama kaum muslimin, wa dhalika bi tahwin asy-syirk fi nufusihim, yaitu dengan meremehkan dan menganggap kecil perkara syirik di dalam jiwa-jiwa mereka, wa tabrir asy-syirk li katsirin minhum, dan melegalisir perbuatan-perbuatan kesyirikan yang banyak dari mereka, bal wa da'watihim ila a'mal asy-syirk, bahkan seruan mereka, ajakan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, aw kana al-fasadu fi ad-din bi'i'tiqad kufr al-muslimin, ataukah kerusakan yang berkaitan dengan agama mereka dengan keyakinan keyakinan bahwa kaum muslimin telah menjadi kafir, bad'an bihukkamihim wa ulati amrihim thumma syu'ubihim, yang dimulai dengan para penguasa mereka yang dikafirkan lalu kemudian berlanjut kepada rakyat-rakyat dari kaum muslimin, aw kana ifsaduhum fi dinin nas min jihati iqa'ihim fi ad-dhalal, atau kerusakan yang mereka perbuat terhadap keyakinan dan agama manusia dalam hal menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Lianna mimma yudhkar fi bab asy-syirk al-akbar, karena termasuk yang disebutkan dalam permasalahan syirik akbar, annahu yuhbitu jami' yani mimma yanbaghi an yudhkar ana nasitu dhikrahu annahu yuhbitu jami' al-a'mal, bahwasanya syirik akbar itu membatalkan seluruh amalan-amalan. قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك. الله عز وجل mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menyekutukan Allah, maka pasti terhapus amalan-amalanmu. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan engkau pasti termasuk di antara orang-orang musyrik. قَالَ تَعَالَى إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya di dalam neraka. أو كان ضرر هذين التفسيرين على المسلمين في دنياهم. Atau kemudaratan akibat dari penafsiran yang batil terhadap kalimat tauhid tersebut dalam urusan dunia mereka. سواء تفسير المتكلمين والمتصوفين. Apakah penafsiran yang datang dari ahlul kalam dan ahli tasawuf? أو تفسير الجماعات الخوارج والجماعات السياسية الإسلامية. Atau penafsiran yang datang dari kelompok khawarij dan dari kelompok-kelompok yang dari kelompok-kelompok politik yang menisbatkan dirinya kepada Islam. وبقي تفسيران باطلان. Dan masih tersisa dua penafsiran yang batil. عظيما البطلان. Yang sangat besar sekali kebatilannya. أشد كفرا من كفر اليهود والنصارى. Lebih besar kekafirannya daripada kekafiran Yahudi dan Nasara. وقد تعجبون من هذا. Dan mungkin saja engkau merasa heran dari ucapan ini. هذان التفسيران أذكرهما مع بعضهما. Maka kedua penafsiran ini saya akan menyebutkan keduanya bersamaan. الأول من يقول لا إله إلا الله معناها. Yang pertama adalah orang yang mengatakan makna la ilaha illallah adalah la ma'bud illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hati-hati. Wa la yadhkurun kalimat bihaq. Mereka tidak menyebutkan kata yang berhak disembah. Wa ha'ula'i yarawna wa ya'taqidun. Maka mereka ini memandang dan meyakini anna ayya shay'in 'abadtahu faqad 'abadta Allah. Bahwa apa saja yang kamu sembah berarti kamu telah menyembah Allah. Walau i'taqadta fi hajarin nafa'ak. Walaupun kalau seandainya engkau meyakini i'taqadta fi hajar la nafa'ak fi hajar. Ayo. Kalau engkau meyakini pada sebongkah batu, maka niscaya itu memberi manfaat kepadamu. Wa yusahihuna adyana jami'il musyrikin. Maka mereka pun membenarkan seluruh agama-agama yang ada pada kaum musyrikin. Li'annahum 'indahum ma 'abadu fil haqiqa illa Allah. Sebab dalam pandangan mereka bahwa tidaklah orang-orang musyrikin itu menyembah melainkan pada hakikatnya mereka menyembah Allah. Faman 'abada nabiyyan. Maka siapa yang menyembah nabi? Aw waliyan aw salihan. Atau menyembah seorang wali atau orang saleh. Aw syajaran aw hajaran. Atau menyembah pohon atau menyembah batu. Aw suratan jamilah. Atau menyembah foto yang cantik. Lima li amradin aw limra'ah. Atau foto atau gambar yang cantik milik seorang laki amrad yang ganteng atau seorang wanita yang cantik. اشتغل ولد بقص امرت جميل يعني اي نعم فعندهم والعياذ بالله ما عبد الا الله. Maka dalam pandangan mereka bahwa dia tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. والثاني التفسير الثاني عند هؤلاء. Penafsiran yang kedua dalam pandangan mereka لا موجود الا الله. Tidak ada yang wujud, ya, tidak ada yang ada melainkan dialah Allah. فيزعمون أن هذا هو معنى لا إله إلا الله. Lalu mereka menyangka bahwa inilah makna la ilaha illallah. وهذه عقيدة غلاة المتصوفة. Dan ini merupakan akidah dari kelompok tasawuf yang ekstrim. أصحاب وحدة الوجود. Para orang-orang yang berkeyakinan wahdatul wujud. وهي عقيدة ابن عربي الحاتمي الطائي. Dan ini adalah merupakan akidah dari Ibnu Arabi Al-Hatimi At-Ta'i. Alladhi yusammunahu Asy-Syaikhul Akbar. Yang mereka menamakan Ibnu Arabi ini dengan sebutan Asy-Syaikhul Akbar. Wal Kibritul Ahmar. Dan kibrit merah. Kibrit itu kayak korek itu, korek merah. Wa huwa al-kufrul ahmar. Dan itu pada hakikatnya adalah kekafiran yang merah. Ma qala Abu Lahab. Apa yang dikatakan oleh Abu Lahab? Wala Abu Jahal. Demikian pula Abu Jahal. Wala qaum Nuh. tidak pula kaumnya Nuh, wala kuffar Quraisy, tidak pula kaum kafir Quraisy, wala al-yahud wala an-nasara, tidak pula Yahudi dan Nasara, bimithli qawlihi hadza wal iyadu billah, seperti ucapan mereka waliyadu billah, wa hadza mawjudun fi kutubih, dan ini ada di dalam kitab-kitab mereka, kal futuhatil makkiyah, seperti kitab Ibn Arabi al-futuhatul makkiyah, wa fususul hikam, dan kitab yang berjudul Fususul Hikam, wa ghayraha min kutubih, dan yang lainnya dari kitab-kitab Ibn Arabi, fa huwa la yara anna hunaka wujud khaliq wa makhluq, maka dia memandang bahwa tidak ada di dalam wujud ini ada pencipta dan ada makhluk, bal al kull indahu wahid, bahkan dalam pandangan dia semuanya satu, fal makhluq huwa al khaliq, maka makhluk itu dia juga pencipta, wal ma'bud huwa al 'abid, yang disembah dialah yang menyembah, walahum huwa wa atba'u fi hadha ash'arun wa kutub, dan dia si Ibn Arabi dan para pengikutnya memiliki bait-bait syair tentang perkara-perkara ini dalam kitab-kitab mereka. An-Nasara kafaru li'annahum qalu Allahu halla fi Isa, kaum Nasara menjadi kafir karena mereka mengatakan Allah itu berada dalam wujudnya Isa. Wa amma haula faqalu Allah halla fi kulli syai. Adapun mereka, mereka mengatakan Allah itu menempati segala sesuatu. Wa haula al-hululiyyah al-mutlaqah. Maka mereka ini adalah orang-orang yang berkeyakinan hululiyyah yang mutlak. Wa hunaka hululiyyatun khassah. Dan di sana ada keyakinan hulul yang sifatnya khusus. Fayaqulun inna Allah yahul fi as-suwaril jamilah, mereka mengatakan bahwa Allah itu menempati gambar-gambar yang cantik, wa fi al-awliya was-salihin, dan menempati para wali dan orang-orang saleh, wal iyadu billah, wal iyadu billah, fa hum ashad min an-nasara, mereka ini lebih berbahaya, lebih parah dari kaum Nasara, wa hunak firqa thalitha min ghulatihim yuqal al-ittihadiyah, dan di sana ada kelompok yang ketiga dari kelompok tasawuf yang disebut ittihadiyah. Fayaz'umun anna Allah ittahada bil kaun, maka mereka menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyatu dengan alam. Lakin law lahadhtum, akan tetapi jika kalian memperhatikan, anna al-hululiyyah biqismayha, bahwa kelompok al-hululiyyah dengan dua pembagiannya, wal ittihadiyah, demikian pula kelompok ittihadiyah, yuthbituna fil asl syai'ain, maka mereka pada asalnya menetapkan dua perkara, khaliq wa makhluk, yaitu pencipta dan yang diciptakan, thumma yaquluna kufran ma sabaqahum ilaihi ahadun minan nas, lalu kemudian mereka mengucapkan sebuah kekufuran yang tidak ada satupun dari kalangan manusia yang mendahuluinya, fayaz'umun anna Allah halla, maka mereka pun menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menempati atau Allah telah melebur dengan alam ini, fayunkiruna anna Allah alin ala khalqi, maka mereka mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas makhluknya, mustawin ala arsyi, beristiwa di atas arasy-Nya, laisa fi dzatihi syai'un min khalqihi, tidak ada satupun di dalam zat Allah sesuatu dari makhluknya, وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ مِّنْ ذَاتِهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ, dan tidak ada satupun dari makhluk Allah sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Azza wa Jal. لكن ابن عربي, akan tetapi Ibn Arabi, ليس عنده شيئان في الحقيقة, dia tidak memiliki dua perkara tersebut pada hakikatnya, ولا وجود خالق ومخلوق, dan tidak ada yang disebut keberadaan pencipta, khaliq, dan keberadaan yang diciptakan, بل هذا الوجود هو بعينه الخالق, bahkan dalam keyakinannya apa yang ada ini itulah dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, kufrun lam yaqulhu ahadun min al-umam wal musyrikin fil ard, sebuah kekafiran yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun dari kaum musyrikin yang ada di muka bumi ini. Wa ashaddu kufran min jami'i man kaffarahum Allah wa rasuluhu fil kitab was sunnah. Dan lebih parah dari kekafiran semua yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam kitabnya dan dalam sunnah. Min al-yahudi wal nasara wal musyrikin was sabi'a wal majus. Dari Yahudi, Nasara, musyrikin, as-sabi'a dan Majusi. Lam yaqul ahadun minhum bihadhihi al-aqwal ath-thalatha. Tidak satu pun dari mereka yang berpendapat dengan pendapat tiga kelompok ini. Thumma ya'ti man yaj'al hadhihi al-aqwal tafsiran li kalimat al-ikhlas. Lalu kemudian ada yang mendatangkan lafaz-lafaz ini sebagai bentuk penafsiran terhadap kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Wa yaj'al ashab hadhihi al-maqalat ath-thalath awliya' lillah salihin. Dan menjadikan bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan dari penafsiran-penafsiran batil ini sebagai wali-wali dan orang-orang saleh. Wa yudarrisuna kutubahum wa yahfazuna asy'arahum. Lalu mereka mengajarkan kitab-kitabnya dan menghafal bait-bait syairnya. Ka asy'ar ibn al-Farid wa ibn Sab'in. Seperti bait-bait syair yang datang dari Ibnu Farid dan dari Ibnu Sab'in. Wa kutub Ibn Arabi. Dan kitab-kitabnya Ibnu Arabi. Wa huwa ghair Ibn al-Arabi al-Maliki al-Ma'afiri. Dan ini bukan Ibnul Arabi al-Maliki al-Ma'afiri. Alimun. Adapun Ibnul Arabi adalah seorang alim. Wa faqihun malikiyun. Dan seorang faqih yang bermadhab maliki. Wa lahu kutubun fi ulumin syatta. Dan dia memiliki karya-karya, buku-buku dalam berbagai cabang ilmu. Min at-tafsiri wal hadith wa ghairiha. Dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis dan yang lainnya. Wa in kana muta'athiran bil asy'ariyah. Walaupun dia terpengaruh dengan pemahaman asy'ariyah. Fa syaikhuhu al-Ghazali. Karena gurunya adalah dari Al-Ghazali. Fa'indahu min al-ash'ariyah wat-tasawuf ma yanbaghi an yuntabaha lahu fi kutubih. Dia memiliki pemahaman, sebagian dari pemahaman asy'ariyah dan tasawuf yang kita hendaknya berhati-hati dari kitab-kitabnya tersebut. Lakinnahu al-farqu bainahu wa bain Ibn Arabi al-ittihad al-sahib al-wahda bain al-farq bain as-sama wal-ard Islam. Akan tetapi perbedaan antara Ibnu al-Arabi yang faqih yang bermadzhab Malik ini dibandingkan Ibnu Arabi yang pertama tadi, itu perbedaannya seperti langit dan bumi. Wa hunaka tilmidhun min talamidhi al-Hafidh Ibn Hajar. Dan di sana ada seorang murid di antara murid-murid Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ismuhu Al-Biqa'i. Yang namanya, yang bernama Al-Biqa'i. Min ulama' Syafi'iyah. Dia termasuk di antara ulama yang bermadhab Syafi'i. Wa lahu kutubun fit tafsir wal hadith wa ghairiha. Dia juga memiliki kitab-kitab dalam bidang tafsir, hadith dan yang lainnya. Alafa kitaban. Dia menulis sebuah kitab. Sammahu Tanbihul Ghabi ila Kufri Ibn Arabi. Dia menulis sebuah kitab yang berjudul Tanbihul Ghabi ila Kufri Ibn Arabi. Memberi peringatan kepada orang bodoh tentang kekafirannya Ibn Arabi. Dzakara fihi aqwalahul kufriyah. Dia menyebutkan padanya perkataan-perkataan kufur yang ada pada Ibn Arabi. Wa naqala fatawal ulama min al madhahib al arba'ah bi kufrih. Dan beliau menukil fatwa-fatwa para ulama dari empat madhab tentang kekafiran Ibn Arabi ini. Bihadha nakun intahayna min mujmal arba'at tafasir fasida. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan secara ringkas tentang empat jenis penafsiran yang batil dalam menafsirkan kalimat tauhid. Wa udhifu ilayhi khamisan lakinnahu ghairu mashhur. Dan saya ingin menambahkan penafsiran yang kelima, namun penafsiran ini tidak masyhur. Al-haq wahid kama ra'aitum. Kebenaran itu hanyalah satu sebagaimana yang kalian lihat. Lakin al-batil yata'addad. Akan tetapi kebatilan itu bermacam-macam. Yakhtalifun. Mereka berselisih. Fahum muttafiqun ala mukhalafat al-haq. Mereka sepakat dalam hal menyelisihi kebenaran. Walakinnahum mukhtalifuna fima bainahum. Akan tetapi mereka sendiri berselisih di antara mereka. Wa hakadha al-farq baina siratillahi al-mustaqim. Maka demikian pula perbedaan antara as-siratul mustaqim wa baina as-subul al-mutafarriqah. Dengan jalan-jalan yang berbilang-bilang tersebut. Law ittafaqa ahlul batil ala qaul lakanu rubbama syubha. Kalau seandainya ahlul batil mereka sepakat di atas satu pendapat, tentu hal itu akan menjadi sebuah syubhat. lakinnahum yukhalifuna al-haqq alladhi kana alayhi Rasulullah wa ashabuh, akan tetapi mereka menyelisih kebenaran yang menjadi pijakan Rasulullah dan para sahabatnya. Thumma yatafarraquna ila aqwalin ukhra kathira, lalu kemudian mereka sendiri bercelai-belai kepada sekian banyak pendapat yang banyak di antara mereka. Fayakunu tafarruquhum fi ma bainahum fi aqwalihim, sehingga perpecahan yang ada pada mereka, yang ada di antara mereka dalam pendapat-pendapat mereka. Min al-adillah aydhan ala sihhatil qawli al-haq, ini juga termasuk di antara dalil yang menunjukkan kebenaran sebuah ucapan yang hak itu. Qala Allah Ta'ala walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, Allah Azza wa Jalla berfirman, kalau seandainya itu datang dari selain Allah, niscaya mereka akan melihat banyaknya perselisihan padanya. Wa min dalailil haqq aydha, dan termasuk di antara tanda-tanda kebenaran pula, ruju'u katsirina min ru'asaihim wa ulama'ihim, rujuknya sekian banyak dari mereka, dari tokoh-tokoh mereka dan ulama-ulama'nya mereka. An dalalatihim ila sunnah, dari kesesatan-kesesatan mereka menuju kepada sunnah. Sawa'an kanu min ru'usil asy'ariyah wal mutakallimin, apakah mereka dari tokoh-tokoh asy'ariyah dan ahlul kalam, atau min ru'us as-sufiyyah, atau dari tokoh-tokoh sufiyah, atau min ru'us al-harakat wal bid'ah wal jama'at, atau dari tokoh-tokoh haraki dan jamaah-jamaah yang bid'ah. Faruju'u haula', maka rujuknya mereka, aidan min al-adillah ala thabatil haqq wa 'ala, juga termasuk di antara dalil yang menunjukkan benar kebenaran dari. Akhtasir lakum ma huwa al-khamis, ha yalla qul dalail al-haqq. خلاص شويه بس اختصر خامس خلاص. Yeah. Saya ringkas untuk kalian. نحن في الساعة الخامسة وخمس دقائق ونذكر الأمر الخامس. Dan kita di jam 5 lewat 5 kita menyebutkan perkara yang kelima. من يفسر الإلهية بالمحبة فقط. Ada yang menafsirkan makna ilah, sesembahan itu, dengan mahabbah, kecintaan saja. Fa yaqul la ilaha illallah ay la mahbuba illallah, maka dia mengatakan makna la ilaha illallah yaitu tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Wa qad yudhif ilaiha la mahbuba bihaq, dan terkadang dia menambahkan dengan mengatakan tidak ada yang dicintai dengan hak kecuali Allah. Naam, al mahabbatu aslul ilahiyyah, memang betul bahwa al mahabbah itu adalah merupakan prinsip asal dari sesembahan. Wa aslu ibadatillahi mahabbatuh, dan asal prinsip utama beribadah kepada Allah adalah mencintainya. Wa raji'u fi dhalika kitaban nafisan li syaikhil islam ibn taymiyyah, silahkan kalian merujuk dalam perkara ini sebuah kitab yang sangat berharga sekali yang ditulis oleh syaikhul islam taymiyyah. Ismuhu qa'idatun fil mahabbah, yang berjudul qa'idah fil mahabbah, kaidah di dalam masalah cinta. Walakin tafsir al-ilahiyyah bil mahabbah faqat, akan tetapi menafsirkan makna sesembahan dengan kecintaan saja. Wa tafsir la ilaha illallah la mahbub illallah, dan menafsirkan la ilaha illallah dengan makna tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Khilaf ma alaihi as-sahabatu was-salaf wal a'immah, menyelisihi apa yang datang dari para sahabat dan dari para ulama us-salaf dan para imam. Wa fihi syubhatun sufiyyah, padanya terdapat syubhat sufi. الذين يزعمون أنهم يعبدون الله محبة فقط, yang mana mereka menyangka bahwa mereka beribadah kepada Allah semata-mata dibangun di atas prinsip rasa cinta. ويتداولون عبارات عن بعض من تقدم الله أعلم بصحتها عنهم, dan mereka saling menukil satu ungkapan dari seorang yang datang di masa lalu, wallahu alam tentang kebenaran penukilan tersebut. مثل قول بعض مثل ما ينسبون لرابعة العدوية, seperti sebagian mereka yang menisbatkan kepada seorang wanita yang bernama Rabi'ah al-Adawiyyah, anna kanat tunaji Allah fataqul, bahwasanya Rabi'ah pernah berdoa kepada Allah, pernah bermunajat kepada Allah dan mengatakan, Allahumma la a'buduka khaufan min narik, ya Allah saya tidaklah menyembahmu karena takut dari nerakamu, wal yadzubillah, wala syauqan ila jannatik, dan bukan pula karena sangat berkeinginan atau rindu kepada surgamu. Walakin mahabbatan fika faqat. Akan tetapi saya menyembahmu semata-mata karena cinta kepadamu. Wa hadha batil. Ini batil. Al-anbiya was-salihun. Para nabi dan orang-orang saleh. Madza dzakara Allahu anhum fi kitabih? Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka di dalam kitabnya? Faqad 'abada Allah bi arkan al-ibadah ats-tsalatsah. Mereka telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga rukun ibadah. Al-mahabbah wal-khawf wal-raja. Yaitu rukun mahabbah, cinta, rasa takut dan berharap. Wahia fil Quran fil Fatihah kulluha. Dan itu di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah seluruhnya terdapat di dalamnya. Alhamdulillahi rabbil alamin fihi al-mahabbah. Alhamdulillahi rabbil alamin mengandung sifat mahabbah. Ar-Rahman mus sifat mahabbah, asal al-mahabbah. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin di dalamnya terdapat kandungan beribadah kepada Allah dengan mahabbah, dengan rasa cinta. Ar-Rahman Ar-Rahim ibadatullahi bir-raja. Ar-Rahman dan Ar-Rahim maknanya terdalamnya terkandung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan. Maliki yaumiddin ibadatullahi bil khauf. Dan dari firman Allah Maliki yaumiddin di dalamnya terkandung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut. Fala tuhsar al-ibadah bil mahabbah. Maka tidak boleh dibatasi ibadah itu dalam perkara cinta saja. Walihada qala ba'du ahli al-ilm. Oleh karena itu berkata sebagian ulama, man ahabba man 'abada Allah bil mahabbah faqat fa huwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, maka dia zindiq. Wa man 'abadahu bil khauf fa huwa kharijiyyun haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia khawarij. Wa man 'abadahu bir raja'i faqat fa huwa murji'. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan berharap, maka dia dari kelompok murji'ah. Wa man 'abadahu bil mahabbati wal khaufi wal raja'i fa huwa muslimun sunniyyun najin fid dunya wal akhirah walhamdulillah. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tiga prinsip, rasa cinta, rasa takut dan berharap, maka dia adalah seorang muslim dari ahlus sunnah yang meraih keselamatan di dunia dan di akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. نواصل بعد المغرب إن شاء الله نترككم وقتا تتوضؤون وتستريحون بعد المغرب. Sekarang manfaatkan dengan berwudu dan beristirahat sejenak. Barakallahu fiik.